Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا جماعة kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang banyak. Di antara kenikmatan yang terbesar yang Ia berikan kepada kita sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai amalan yang memudahkan seseorang untuk sampai ke dalam surga, yaitu talabul ilm, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Melanjutkan pembahasan yang mungkin sudah lewat beberapa bulan yang kita ambil dari kitab Al-Usul Tsalatsah, di mana barakallahu fikum, pada pertemuan terakhir dalam kesempatan menggantikan pemateri utama, kita telah bersama-sama mempelajari apa yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala tentang tiga prinsip yang diwajibkan bagi setiap insan untuk mengetahuinya, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu. Prinsip yang pertama, diharuskan seseorang insan dan seluruh insan untuk mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa dinahu, dan juga seorang hamba diharuskan untuk mengenal agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan juga seorang hamba diharuskan untuk mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga prinsip ini barakallahu fikum adalah yang dimaksud di dalam judul kita, yaitu al-usulu tsalatsah, tiga prinsip. Maksudnya adalah tiga prinsip tersebut: seorang hamba mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya. Hal itu barakallahu fikum diperhatikan oleh para ulama dengan perhatian yang sangat, diantaranya oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dikarenakan datang dalam hadis bahwasanya tatkala seorang anak Adam wafat di kuburannya, dia akan didatangi oleh dua malaikat. Sebagian menjelaskan nama malaikatnya adalah Munkar dan Nakir, untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada anak Adam yang baru wafat tadi. Dan tiga pertanyaan tersebut barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan adalah seorang mayit akan ditanya tentang siapa rohnya, siapa Tuhannya, siapa sembahannya. Kemudian dia akan ditanya tentang apa agamanya dan ditanya tentang siapa Rasulnya. Apabila dia berhasil untuk menjawab dengan kokoh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Akan tetapi jika sebaliknya keadaan yang ada, seorang mayit tidak mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat, tiga pertanyaan tersebut tentang siapa sesembahannya, siapa nabinya dan apa agamanya, dia tidak mampu menjawab, maka barakallahu fikum, dia akan Allah subhanahu wa ta'ala azab dengan azabul qabr. Yang mana azab kubur dikatakanlah Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis yang lain, apabila seseorang, yang maknanya apabila seseorang dimudahkan urusannya di dalam kuburan, maknanya tidak mendapatkan azab kubur, fama ba'dahu aisar, maka keadaan yang selanjutnya setelah fase alam barzakh itu lebih mudah. Akan tapi jika sebaliknya barakallahu fikum, seorang anak Adam wafat dan sudah susah perkaranya di dalam kuburannya, maknanya dia mendapatkan azab kubur, maka fama ba'dahu a'sar minhu, maka fase yang setelahnya setelah alam barzakh itu lebih berat, lebih syadid, lebih keras azabnya. Sehingga azab kubur mendapatkannya atau tidak mendapatkannya, ini merupakan salah satu patokan seseorang akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka atau tidak. Oleh karenanya barakallahu fikum, pertanyaan tentang tiga hal tersebut dibahas oleh para ulama dengan pembahasan yang cukup mendetail, dan mereka sering mengingatkan kaum muslimin untuk mempelajari tiga prinsip ini. Di antaranya para ulama adalah beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan prinsip yang pertama setelah menjelaskan secara global apa itu tiga prinsip yang harus dikenali oleh seorang manusia. Maka beliau mengatakan, fa idza qila laka man rabbuka, dan apabila dikatakan kepadamu, apabila engkau ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa sesembahanmu, faqul, maka katakanlah, rabbi allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apabila engkau ditanya siapa Tuhanmu, maka katakanlah, Tuhanku adalah Allah yang ia memeliharaku dan memelihara segala alam ini dengan kenikmatan-kenikmatannya, dan ia Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahanku. Saya tidak punya sesembahan kecuali ia. Saya tidak memiliki sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengenalkan kepada kita tentang prinsip yang pertama, bahwasanya yang harus dijawab oleh seorang hamba tatkala ditanya siapa Tuhannya, maka seorang hamba harus menjawab Tuhannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan mengurusi segala alam semesta ini dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Wa kullu man siwa Allahi alam, dan semua yang selain Allah itu disebut dengan alam. Semua yang selain Allah itu bagian daripada alam. Sehingga maksud daripada alam semesta itu bukan hanya sekedar dunia, akan tapi segala makhluk selain Allah itu namanya alam. Oleh karenanya dalam surat Al-Fatihah dikatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, maksudnya Rabb segala makhluk-makhluknya. Selain Allah subhanahu wa ta'ala semuanya disebut dengan alam, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan mereka semua. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya adalah salah satu dari alam tersebut. Maknanya saya dan anda itu bagian daripada alam semesta, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala yang harus tunduk dan patuh kepada perintah pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila laka, kemudian setelah engkau menjawab dengan jawaban yang pertama, apabila engkau ditanya, bima arafta rabbaka, dengan apa engkau bisa mengenali Tuhanmu? Ini, dengan apa engkau bisa mengenali Tuhanmu? Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, saya dapat mengenal Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, ayat al-kauniyah atau ayat asy-syar'iyyah. Ayat al-kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adapun ayat asy-syar'iyyah adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa makhluqatihi, dan aku bisa mengenali Rabbku dengan mentadaburi, melihat dan mentadaburi makhluk-makhluknya. Hal ini barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Qasim Al-Hambali rahimahullahu ta'ala tatkala mensyarah ucapan Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ay faqul araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi, tatkala engkau ditanya tentang bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu yaitu Allah, maka katakanlah, saya dapat mengenalnya dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, mentadaburi ayat-ayat Allah dan mentadaburi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allati nasabaha dalalatan ala wahdaniyatihi, yang Allah Subhanahu wa taala adakan ayat kauniyah, ayat syar'iyah dan seluruh makhluk-makhluknya ini untuk menunjukkan akan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang kita lihat atau yang tidak kita lihat adalah untuk menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa tafarrudihi birububiyah wal uluhiyah, dan keesaannya Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah dan dalam hal uluhiyah. Nanti akan kita baca sebuah ayat yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya rububiyah adalah dalil terkuat untuk uluhiyah. Maknanya tauhid rububiyah adalah dalil terkuat bagi seorang hamba untuk melaksanakan tauhid uluhiyah. Wal ayat, dan yang namanya ayat adalah jamu ayah, kata jamak dari ayah. Wal ayah al alamatu wad dalalatu wal burhan wal hujjah, dan makna daripada ayat adalah tanda serta bukti dan hujjah. Itu makna daripada ayat. Al alamah, di antara makna al-ayat adalah al-alamah, tanda, sehingga apabila ayat dimaknakan dengan tanda, dimaksudkan di sana adalah al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengatur pasang surutnya laut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang menakjubkan di gunung-gunung, di sungai-sungai dan seterusnya. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu cara kita bisa mengenal siapa Allah. Apabila yang diciptakan saja begitu agung, apabila yang diciptakan begitu besar dan kita tidak bisa meliputinya, maka bagaimana dengan penciptanya? Dan di antara makna ayat adalah al-burhan wal-hujjah, bukti dan hujjah. Sehingga apabila ayat dimaknakan dengan bukti dan hujjah, maka yang dimaksudkan adalah al-ayatus syar'iyyah, ayat-ayat syar'iyyah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya lengkap pengajaran Allah Subhanahu wa taala serta penjelasannya terhadap segala sesuatu. Wal makhluqat, dan yang namanya makhluk, al-makhluqat adalah jam'u makhluqin, bentukan kata jamak dari kata makhluk. Wa huwa ma ujida ba'dal adam, dan yang namanya makhluk ini adalah yang diciptakan sebelum tidak ada. Maknanya diciptakan setelah sebelumnya ini tidak ada, itu namanya makhluk. Wa ayatur rabbi subhanahu wa ta'ala hiya, dan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala adalah dalalatuhu, bukti-buktinya. Wa barahinuhu allati biha ya'rifuhul ibad, dan bukti-bukti yang dengannya para hamba dapat mengenal Allah. Wa ya'rifuna asma'ahu wa sifatahu, dan dengan bukti-bukti tersebut pula manusia dapat mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi, bagaimana kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim? Bagaimana bisa kita mengenal di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Azim, yang Maha Agung? Selain dari Al-Qur'an, kalau di Al-Qur'an kita jelas bisa paham bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Azim. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Azim. Dan hal ini juga bisa dilihat melalui tanda-tanda kebesarannya Allah melalui makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dengan melihat makhluk-makhluk Allah yang begitu besar, yang tidak ada apa-apanya dengan kita. Gunung-gunung Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan besar dan menjulang tingginya, maka itu menunjukkan akan lebih besarnya penciptanya. Laut-laut Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan begitu luasnya, maka hal itu juga menunjukkan akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mengenal di antara nama Allah adalah Al-Ali. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Tinggi. Di dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Ali, Maha Tinggi. Maka dari sini barakallahu fikum, kita paham bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Ali, dan ini juga bisa diketahui dari tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang begitu tingginya, hal itu menunjukkan barakallahu fikum lebih tingginya penciptanya, yakni lebih tingginya pencipta langit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifuna tauhidahu wa amrahu wa nahyahu, dan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala para hamba akan mengenal bagaimana cara mentauhidkannya. Dengan dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an cara-cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus dijauhi oleh para hamba untuk apa saja yang harus dijauhi oleh seorang hamba dari segala hal yang dapat merusak tauhid-tauhid yang sudah mereka bangun, itu semua ada dalam Al-Qur'an. Wa amrahu wa nahyahu, dan dengan ayat-ayat tersebut juga para hamba dapat mengenal perintahnya Allah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan Al-Qur'an adalah untuk mengenalkan tentang al-amr wan nahyu. Untuk mengenalkan perintah-perintahnya Allah dan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dijauhi, yang itu menjadi aturan paten. Itu menjadi aturan baku bagi seluruh manusia. Wa ayatuhu al-ayaniyah al-khalqiyah, dan di antara makna ayat adalah tanda-tanda kebesarannya Allah yang itu merupakan makhluk. Wan nadhar fiha. Kita bisa mengenal Allah dari hal tersebut adalah dengan memperhatikannya serta memikirkannya. yadullu ala ma tadullu alaihi ayatul qauliyah wa sam'iyah, yang mana ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu bisa menunjukkan atas perkara-perkara yang ditunjukkan oleh ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang asy-syar'iyah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau melanjutkan, wa min ayatihi al-lail wan nahar, saya dapat mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, dan di antara ayat-ayatnya Allah, di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala adalah al-lail wan nahar, malam dan siang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menyilih gantikan antara siang dan malam dengan begitu sempurnanya, dengan begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala atur. Datang siang dengan fase-fasenya, datang malam dengan fase-fasenya. Allah Subhanahu wa taala mengatur keberadaan apa yang ada di langit di waktu siang, apa yang ada di langit di waktu malam, semuanya Allah Subhanahu wa taala atur. Dan apabila seorang hamba ingin mentadaburi hal tersebut, bagaimana malam dan siang ini silih berganti dengan begitu rapinya, maka dia akan memahami bahwasanya yang menciptakan ini adalah yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala adalah matahari dan bulan. Apabila seorang hamba juga mau mentadaburi keberadaan matahari dan bulan, maka dia akan dapat mengetahui akan keagungan penciptanya. Bagaimana matahari Allah Subhanahu wa taala buat, Allah ciptakan dengan begitu agungnya sinarnya yang bermanfaat bagi seluruh hamba-hambanya. Kemudian matahari juga tidak Allah terus adakan. Allah jalankan matahari tersebut hingga terbenam, kemudian Allah gantikan bulan, yang mana bulan ini punya fungsi yang banyak juga, yang tidak mungkin seorang makhluk dapat menciptakannya, mustahil. Hal tersebut menuntut adanya pencipta yang lebih besar dan lebih agung daripada matahari dan bulan, jauh lebih agung daripada matahari dan bulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, as-samawatus sab'u wal arduna sab'u, langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh, wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada pada keduanya, ya apa yang ada di antara keduanya. Jadi di antara makhluk-makhluk Allah yang seandainya kita mentadaburinya, kita dapat memahami akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah langit-langit yang tujuh. Langit-langit yang begitu tinggi yang Allah Subhanahu wa taala buat tujuh lapis. Begitu pula bumi yang Allah Subhanahu wa taala buat tujuh lapis. Begitu pula segala apa atau segala makhluk-makhluknya yang berada di langit dan bumi. Hal itu menjadi tanda akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Wad dalil, dan dalil akan hal ini, beliau menyampaikan setelah beliau menjelaskan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, begitu pula matahari dan bulan, begitu pula bumi yang tujuh dan langit yang tujuh, beliau menyebutkan dalil akan hal ini. Wa dalilu qauluhu taala, dan dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyams wal qamar, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, wasyams wal qamar, begitu pula matahari dan bulan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hal tersebut bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah mau menyebutkan perintahnya. Apa itu perintahnya? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Apabila kalian mengetahui bahwasanya matahari dan bulan, matahari dan bulan, malam dan siang adalah tanda Allah, maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada makhluknya, walaupun makhluk itu terlihung dan besar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Akan tetapi sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Sujudlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua, in kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini barakallahu fikum, Allah berdalilkan untuk hamba-hambanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, berdalilkan dengan makhluk-makhluknya. Allah berdalil dengan rububiyahnya untuk menetapkan uluhiyahnya. Allah berdalil bahwasanya Allah yang menciptakan segala yang kalian anggap besar. Dan ingatlah bahwasanya yang menciptakan lebih besar dari apa yang ia ciptakan. Sehingga sujudlah kalian kepada yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga menjadi dalil akan bahwasanya malam dan siang, matahari dan bulan, begitu pula lapis langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis merupakan tanda kebesaran Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala langit dan bumi yang kita lihat begitu agungnya ini, itu hanya dalam waktu 6 hari. Dan Allah ciptakan dalam waktu 6 hari itu karena hikmahnya yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakannya dengan sekejap, kita yakin bisa. Kita yakin bisa. Ini dalam membaca ayat ini seperti ini barakallahu fikum, itu yang penting untuk kita tanbih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari bukan maknanya Allah membutuhkan untuk menciptakan itu semua dalam waktu 6 hari. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan ucapan kun jadilah sehingga jadi sekejap, itu pun Allah bisa. Akan tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam waktu 6 hari, itu karena hikmahnya Allah. Ini harus kita yakini, karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang mungkin Allah tidak tampakkan kepada kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam waktu 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil laila an-nahar. Allah Subhanahu wa taala membalikkan atau menyilih gantikan malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala menyilih gantikan malam dan siang, yatrubuhu haditha. Wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Wasyamsu barakallahu fikum, ini adalah ma'tuf kepada as-samawat. Sehingga dia ma'tuf kepada maf'ulun bih, maknanya asy-syams dan al-qamar setelahnya adalah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wasy-syamsa wal-qamar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dan bulan, wan nujum dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, dengan segala pengaturan dari perkaranya, dari perintahnya. Ayalahul khalq wal amr. Ketahuilah bagi Allah Subhanahu wa taala penciptaan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-amr. Segala perkara itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mufassirin mengatakan al-amr maknanya adalah at-taqdir. Bagi Allah Subhanahu wa taala penciptaan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala pengaturan dengan takdirnya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Itu dua dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya malam dan siang, matahari dan bulan, begitu pula langit-langit yang tujuh, kemudian bumi-bumi yang tujuh, itu merupakan bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya kita ingin mentadaburinya dengan sangat, maka kita dapat memahami secara yakin dan juga didukung dengan fitrah kita yang benar-benar condong ke sana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua. Apabila yang diciptakannya adalah agung, maka bagaimana penciptanya tentu lebih agung. Kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan warabbu huwal ma'bud. Dan makna daripada rabb adalah al-ma'bud, yang disembah. Sehingga tatkala kita mengatakan rabb kita Allah, maknanya barakallahu fikum, kita menjadikan Allah sebagai sesembahan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Sehingga tidak sah mereka yang mengatakan bahwasanya Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah, akan tetapi masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Muslim, katanya Muslim, dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, akan tapi dia tidak memahami makna daripada Tuhan dan Rabb ini apa. Yang namanya Rabb adalah yang harus ditembah, yang harus disembah dengan satu-satunya. Tidak boleh dicampurkan dengan ibadah kepada siapapun. Sehingga tidak sah keislaman seseorang yang mengaku bahwasanya dia Tuhannya adalah Allah, akan tapi masih membarenginya, membarengi keislamannya dengan bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan difahami bahwasanya yang namanya peribadatan kepada selain Allah itu harus dengan sujud dan rukuk kepada makhluk tersebut, kepada berhala tersebut. Tidak. Yang namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan segala jenis ibadah yang ada. Jadi ibadah itu banyak sekali. Nanti akan kita lewati. Di antara ibadah-ibadah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah doa, kemudian khauf, kemudian roja, tawakul, raghbah, raghbah khusyuk, dan seterusnya. Itu merupakan bagian daripada nama ibadah. Ya. Semua tersebut merupakan cangkupan dari nama ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu bukan semata-mata seseorang menyembah dan rukuk serta sujud. Bisa jadi yang namanya menyembah itu adalah dengan mempersembahkan rasa takut yang berlebih. Ya. Kita harus mempersembahkan rasa khusyah kita contohnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala untuk mewujudkan tauhid kita, kita juga harus menyempurnakan hal ini. Kita harus mempersembahkan khusyah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersembahkan rasa khusyah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk ibadah adalah istighatsah. Istighatsah meminta pertolongan yang sifatnya adalah emergensi. Meminta pertolongan yang sifatnya adalah emergensi. Istighatsah ini merupakan bagian daripada ibadah. Sehingga seorang yang bertauhid harus dia mempersembahkan istighatsahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Tidak kepada wali-wali, tidak kepada para penghuni kuburan. Tidak mempersembahkan istighatsahnya kepada mereka atau menyengaja untuk beristighatsah kepada Allah di hadapan kuburan-kuburan mereka. Tidak seperti itu. Ya, namanya istighatsah merupakan bagian daripada ibadah. Maka ibadah istighatsah juga semata-mata harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu di masjid atau di tempat-tempat yang di situ menuntut kita untuk langsung beristighatsah. Dan tidak menyengaja untuk mempersembahkan istighatsah kita kepada Allah di hadapan wali fulan, di hadapan kuburan fulan. Karena tersebut dapat mengurangi kemurnian tauhid yang ada pada diri kita. Dan juga di antara bentuk ibadah adalah adzabhu. Menyembelih, mempersembahkan sembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan barakallahu fikum ini bagian daripada ibadah. Jadi ibadah banyak, di antaranya adalah adzabhu. Oleh karenanya, tatkala seorang yang bertauhid ingin menyempurnakan tauhidnya, maka dia juga harus semata-mata mempersembahkan sembelihannya kepada Allah dan tidak mempersembahkan sembelihannya kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka pengagungan tentunya, dalam rangka pengagungan. Apabila penyembelihannya dalam rangka pengagungan, tidak sembelihan tadi dipersembahkan kepada penghuni pohon fulan, penghuni batu fulan, atau penghuni kuburan fulan. Tidak dilakukan seperti itu. Karena yang namanya adzabu ibadah hanya harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mempersembahkan peribadatan istighatsah, peribadatan doa, peribadatan adzabu, dia persembahkan untuk selain Allah, maka itulah yang dinamakan sebagai musyrik. Itulah yang dinamakan sebagai musyrik, walaupun dia mengaku muslim. Amalannya adalah amalan kemusyrikan, dan itulah yang menjadi misi Rasulullah SAW untuk mengislamkan orang-orang yang beribadah kepada Allah, haji, sedekah, meyakini Allah menciptakan segala yang ada dalam alam ini. Akan tetapi mereka masih membarengi dengan hal tersebut peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin adalah orang Quraisy yang Rasulullah SAW perangi. Yang Rasulullah SAW anggap mereka adalah musyrikin, kufar, diperangi. Jangan sangka mereka hanya murni menyembah berhala seperti orang-orang Hindu. Jangan sangka mereka orang-orang musyrikin Quraisy adalah orang-orang yang semata-mata menyembah dewa seperti orang-orang Buddha. Tidak. Orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang yang meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, bukan dewa fulan, bukan dewa fulan, bukan patung fulan, bukan patung fulan. Musyrikin Quraisy paham yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah dengan ibadah haji, bahkan mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Mereka juga terkadang dalam waktu yang begitu sempit, yakni dalam waktu yang tertekan, mereka mengikhlaskan niatnya, mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tapi kenapa bersamaan dengan keyakinan tersebut, mereka masih dianggap sebagai orang-orang musyrikin yang menjadi misi Rasulullah SAW untuk mengislamkan mereka? Jawabannya adalah dikarenakan mereka masih membarengkan antara ibadah dengan Allah dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang ini dikatakan sebagai kesyirikan yang diperangi, maka bagaimana apabila seseorang hanya menyembah patung tanpa menyembah Allah? Bagaimana apabila seseorang meyakini yang menciptakan langit dan bumi bukan Allah tapi dewa-dewa, sehingga dia menyembah dewa fulan, kemudian dijelmakan dalam bentuk patung di depan rumahnya, dibangun patung tersebut, kemudian disembah, diberikan sesajen, disembelih di sana, sembelihan dan dipersembahkan untuk patung tersebut, untuk dewa tersebut katanya. Nah, ini barakallahu fikum, ini lebih syadid. Kesyirikan yang seperti ini lebih jelek dan lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy yang dahulu diperangi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga tatkala seseorang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, maka dia juga harus paham bahwasanya tatkala dia mengucapkan hal tersebut, dia harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis peribadatan, dalam segala jenis peribadatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Alladhi جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya? Allah menyebutkan dalil rububiyah, sehingga ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya tauhid rububiyah merupakan dalil terkuat untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segala manusia untuk beribadah kepada Allah semata, kemudian Allah berdalilkan, membawakan bukti dengan tauhid rububiyah. Apa itu? Alladzi khalaqakum, yang mana Allah ini menciptakan kalian. Yang tadinya kalian tidak ada, Allah adakan kalian, Allah ciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan Allah juga menciptakan orang-orang yang ada sebelum kalian, para orang tua dan nenek moyang kalian, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. La'allakum tattaqun, Allah ciptakan mereka agar mereka bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dan juga Allah lah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Dari sini barakallahu fikum, para ulama menganggap bahwasanya yang namanya bumi itu adalah datar. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan dan menyatakan bahwasanya bumi itu firasy, bumi itu adalah hamparan, yakni bumi itu datar, tidak menafikan tak untuk menyatakan bahwasanya bumi itu adalah bulat. Ya, tidak menafikan untuk menyatakan bahwasanya bumi adalah bulat. Mungkin bumi bulat, akan tapi karena saking luasnya terlihat seperti hamparan. Terlihat seperti hamparan. Ini Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan datar, dan itu tidak menafikan bagi kita untuk menyatakan bahwasanya bumi itu bulat, karena begitu luasnya bumi ini, begitu luas bulatnya bumi ini sehingga terlihat seperti hamparan. Wassama'a bina'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit sebagai bangunan bina'a yang melindungi kita semua, yang dihiasi dengan lampu-lampu bintang. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah juga ia yang menurunkan dari langit air. Allah yang menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, sehingga Allah menumbuhkan dengan air tadi buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di awal ayat untuk menyembahnya, kemudian menyebutkan dalil rububiyah, di akhir ayat juga Allah kembali mengingatkan hamba-hambanya tentang tauhid uluhiyah. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh karenanya, apabila kalian tahu tauhid rububiyah tadi dan kalian memahaminya dengan baik, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan orang tua dan nenek moyang kalian, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan air, kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengannya, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian mengetahuinya. Bagaimana kalian menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah yang menciptakan kalian? Bagaimana kalian mempersembahkan salat kalian untuk Allah akan tapi doanya untuk wali fulan di kuburan? Bagaimana kalian mempersembahkan ibadah kalian kepada Allah, salat dan zakat kalian kepada Allah akan tapi tatkala beristighatsah punya hajah yang begitu mendesak, punya kesulitan tertimpa musibah dengan musibah yang ia anggap sangat-sangat menyedihkan, dia malah mempersembahkan istighatsah dan doanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadikan sekutu bagi Allah, tidak murni di dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Allah yang menciptakan kalian, kenapa kalian berpaling? Allah yang memberikan rizki kepada kalian, kenapa kalian berpaling? Allah yang menciptakan bumi yang kalian tempati ini, kenapa kalian tidak menyadari? Kenapa kalian masih menjadikan sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Allah yang menciptakan langit sebagai bangunan dan pelindung kalian, kenapa kalian tidak menyadarinya? Dan kalian tetap menjadikan anda, kalian menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian mengetahui. Allah yang memberikan rezeki pada kalian, Allah yang menurunkan hujan dari langit, Allah tumbuhkan segala tumbuhan-tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan minuman kita. Apakah setelah hal tersebut, apakah setelah kita memahami hal tersebut, kita masih mau menjadikan anda, masih bisa menjadikan sekutu-sekutu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala? Afala tashkurun. Tidakkah kita bersyukur? Tauhid rububiyah, segala yang ada pada kita, diri kita, kemudian tempat tinggal kita, bumi yang kita tinggali, langit yang setiap hari kita lihat, itu merupakan tanda akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi konsekuensinya adalah kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal peribadatan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan, mentafsirkan ayat tadi ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya, beliau mengatakan al khaliqu li hadhihi al asya huwal mustahiqu lil ibadah. Pencipta perkara-perkara pencipta segala sesuatu tersebut adalah yang berhak untuk menerima ibadah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, nenek moyang kalian, langit bumi, menurunkan hujan dan seterusnya, itulah yang berhak untuk diibadahi. Bagaimana kita mengibadahi makam wali, padahal si wali tidak memberikan apa-apa kepada kita. Bahkan wali tersebut butuh kepada Allah, wali tersebut butuh pertolongan Allah. Kita juga tidak paham nasib wali tersebut dalam kuburan, di dalam di tatkala di dunia mungkin kita bisa melihat secara zahir bahwasanya dia adalah seorang yang takwa, dia seorang yang beriman, dia seorang yang berislam dan seterusnya dengan segala macam ibadahnya. Akan tapi tidakkah kita pernah mendengar sabda dari An-Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya ada seseorang yang di dunia ini beramal dengan amalan-amalan jannah dari awal sampai akhirnya, kemudian sebelum dia wafat, padahal dia masuk surga itu tinggal sejengkal lagi, kemudian dia beramal dengan amalan ahlun nar, dia beramal dengan amalannya penduduk neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka, padahal seluruh umurnya sudah digunakan sebagai tabungan amalan soleh untuk di akhirat. Begitu sebaliknya, ada orang yang di dunia ini kata Rasul yang mananya barakallahu fikum, dari awal sampai akhirnya digunakan untuk bermaksiat, akan tapi ya, sebelum dia masuk ke dalam neraka itu tinggal sejengkal lagi. Kemudian di akhir umurnya ia beribadah kepada Allah, ia beramal dengan amalannya penduduk surga, kemudian dia masuk ke dalam surga. Sehingga barakallahu fikum, tidak ada yang faham akan nasib seorang di dalam kuburan. Kita berhusnudzan kepada orang yang wafat di atas ketakwaan, keimanan dan keislaman, akan tapi kita tidak bisa memastikan si fulan selamat. Kita melihat nih, ada seorang ulama wafat. Kita berhusnudzan dan berdoa kepada Allah untuknya, karena dia wafat di atas keislaman, wafat di atas keimanan, wafat di atas ilmu. Semoga dia termasuk ahlul jannah, dan semoga amalannya ini benar-benar mencerminkan hatinya. Dan kita tidak bisa memastikan bahwa si fulan pasti selamat, ulama ini pasti selamat, gak bisa. Begitu pula sebaliknya, seorang yang selalu melakukan kemaksiatan, kemudian dia wafat di atas kemaksiatannya, kita khawatir, kita khawatir si fulan masuk ke dalam neraka dikarenakan amalan-amalan maksiat yang dia amalkan. Akan tapi kita tidak bisa memastikan. Kita masih ada harapan selama dia muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, selama dosanya bukan syirik, semoga Allah mengampuni. Mungkin amal-amal maksiatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paham akan keberakhiran seorang hamba. Dia mungkin di dunia kelihatan bertakwa, akan tapi termasuk daripada ahlun nar. Ada seorang yang di dunia ini terlihat seperti orang yang selalu berlaku maksiat, kemudian wafat Allah jadikan sebagai penduduk surga. Ada banyak. Barakallahu fikum. Innallaha yaghfiru Maisha. Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni apa yang ia kehendaki. Wallahul muwaffiq. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.